dan telah lama menyesali. Mengapa kau ku tinggal untuk menanti? Entah kapan ku akan kembali. Tapi kini ku alami setelah aku kembali, ku melihat dan menangis dalam hati. Setelah